بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa lanjutkan majelis ilmu Ahad ketiga kita. Dan pagi hari ini insyaallah kita membahas buku yang berjudul Kamus Salat Sunnah 24 Jam. Isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan akan kita kupas hadis-hadis tersebut sekaligus kita ambil pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang terkandung padanya. Buku ini telah ditulis pada tahun 2014 miladiyah. Sekarang kita sudah masuk 2015. Jadi sekitar sudah 1 tahun buku ini ditulis dan sudah diajarkan di beberapa tempat, salah satunya di Solo, kemudian juga di Yogyakarta ini, dan akan dikajikan di tempat yang lain sesuai dengan permintaan para jamaah. Nah, seperti biasanya, sebelum membahas sebuah tema, maka pasti ada mukaddimah-mukaddimahnya. Dalam buku ini pun kita mulai dengan 3 mukaddimah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu ditegaskan bahwasannya semua hadis di dalam buku ini maupun di dalam risalah-risalah yang kita terbitkan itu semuanya hadisnya sahih atau hasan, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau ada hadis yang dhaif, maka pasti kita tampilkan nanti kedhaifannya atau kita sebutkan bahwa hadis tersebut dhaif sehingga orang tidak terkecoh mengamalkan hadis yang dhaif padahal tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini kabelnya yang mana, Pak? Oh, baru dijadikan. Ya udah. Tayyib. Sebelumnya saya sebenarnya mengusulkan materi dengan judul memendekkan khutbah Jumat, ya, dan memanjangkan sholat. Tapi ada masukan bahwa ini tema tidak cocok untuk ibu-ibu. Khutbah ini kan yang bicara kan bapak-bapak, ya. Sementara di sini pesertanya bapak dan ibu. Maka ganti buku yang lain, ya, nggak ada masalah. Adapun tema memendekkan khutbah Jumat, ini memang saya sering sampaikan karena pentingnya masalah ini. Di mana ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lenyap. Nah, barangkali termasuk sunnah Nabi yang sudah lenyap juga adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka kita mulai dengan hadis yang pertama. Pada halaman pertama di situ penulis menampilkan hadis. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu, sholat itu khairu maudhu'in, perkara yang paling baik yang diletakkan oleh Allah. Famanistata', ini pesan Nabi, ya. Famanistata', maka barang siapa yang mampu ayastakfir, untuk memperbanyak salat, falyastakfir, maka hendaklah dia memperbanyak salat. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atau boleh juga kita katakan radhiyallahu anhu wa an ummihi, ya. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan ibunya karena ibu beliau juga seorang sahabiyah telah masuk Islam. Nah, hadis ini menunjukkan perintah falyastakfir, hendaklah memperbanyak sholat sunnah. Karena itu para ulama kita banyak yang sholat sunnahnya ratusan rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah satu harinya 300 rakaat. Kira-kira siangnya 150, malamnya 150. Kalau kita berapa rakaat? Coba dihitung deh. Nanti kita hitung dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa rakaat sholat sunnah kita. Dan kalau kita sudah selesai menghadiri kajian ini, jangan sampai sholat sunnah kita tetap. Mesti harus ada tambahannya. Misalnya kita hitung, oh ternyata baru 12, tambahi lagi, ya, jadi 15, misalnya begitu. Ya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu khairu maudhu', salat adalah perkara yang paling baik yang diletakkan. Diletakkan di mana? Dalam terjemah dikatakan diletakkan di bumi. Ya. Kalimat di bumi ini dapatnya dari mana ini? Ya. Kalimat di bumi bukan ngawur ini, Pak. Ini juga dapat didapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang semisal tapi masalah lain, ya. Yang menunjukkan bahwa diletakkan itu maksudnya diletakkan di bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salam, fadilah menyebarkan salam, ya. Beliau mengatakan assalamu. Saya tampilkan di sini di papan. Assalamu, salam itu adalah ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Wada'ahu Allahu, Allah telah meletakkan nama itu fil ardi, di bumi, ya. Fa'afshuhu bainakum, maka sebarkanlah salam itu di antara kalian. Karena sesungguhnya seseorang muslim apabila melewati suatu kaum lalu mengucapkan salam kepada mereka lalu mereka menjawab salamnya, maka dia mendapatkan kelebihan satu derajat di atas mereka. Kenapa? Karena dia sudah mengingatkan mereka tentang assalam, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kaum yang disalami itu tidak menjawab salamnya, maka salamnya dijawab oleh makhluk yang lebih baik dan lebih wangi atau lebih baik juga, ya, sama artinya, daripada makhluk yang tidak menjawab salam tersebut, daripada kaum yang tidak menjawab salam tersebut. Maksudnya dijawab salamnya oleh para malaikat. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih, ya. Nah, di sini Nabi mengatakan wada'ahu Allah, Allah meletakkannya fil ardi, di bumi. Dari hadis inilah kemudian para ulama menafsirkan maudhu', diletakkan pada hadis ini, maksudnya diletakkan di bumi, ya. Jadi terjemah ini bukan ngawur, tapi ini terjemah sesuai dengan ilmu yang ada. Memang seperti itulah para ulama ketika menafsirkan, ya, sebuah hadis itu pasti berdasarkan ilmu. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di sini, faman istata'a, barang siapa yang mampu, barang siapa yang bisa untuk memperbanyak salat, hendaklah memperbanyak. Kata-kata barang siapa yang mampu ini maksudnya hasungan yang kuat, ya. Karena kita tilik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau menghasung dengan hasungan yang kuat dengan ungkapan seperti ini, ya. Siapa yang mampu, maka hendaklah dia melakukan ini. Siapa yang mampu, maka hendaklah melakukan ini. Karena memang kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Saya tampilkan contoh yang lain. Misalnya hadis tentang fadilah menanam, ya. Ibu-ibu yang suka menanam ini, ada fadilahnya, Bu? Rasul mengatakan in qamatis sa'ah, jika akan terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seseorang ada fasilah. Fasilah itu tanaman yang mau ditanam, ya. Fa in istata'a, maka kalau dia mampu, alla taquma, untuk tidak terjadi kiamat, hatta yaghrisaha, sebelum dia menanamnya, fal yaghrisha, maka hendaklah dia menanam dulu sebelum terjadi kiamat itu, ya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi misalnya 1 menit setelah ini kiamat, sementara kita sudah punya niatan ini mau nanam, nah, jangan dilempar itu tanaman, ya. Meskipun kita tahu semenit lagi kiamat, tetap aja kita tanam, ya. Dan ini menunjukkan apa? Fadilahnya menanam. Dan ini menunjukkan hasungan yang kuat dari Nabi SAW untuk menanam. Fadilahnya menanam apa? Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, apabila seorang menanam suatu tanaman, maka apapun yang mengambil dari tanaman ini mengalirkan pahala kepada pemiliknya. Ada semut makan dari tanaman tersebut, ada burung makan dari tanaman tersebut, ada maling ngambil dari makanan tersebut, ada anak kecil memotong dari tanaman tersebut, itu semuanya mengalirkan pahala kepada kita. Ya. Karena itu silahkan yang suka menanam lanjutkan terus menanam, ya. Fadilahnya besar. Pahala mengalirkan kepada kita. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasul mengatakan di sini falyastakfir, hendaklah memperbanyak sholat. Ya. Menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan di dalam Islam yang dihasungkan untuk diperbanyak. Salah satunya selain sholat adalah istighfar. Rasulullah SAW menghasung kita untuk memperbanyak istighfar. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, kata kuncinya adalah falyukfir minal istighfar. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, man, barang siapa yang ingin untuk disenangkan oleh lembaran catatan amalannya, ya. Man ahabba, barang siapa yang suka, antasurrahu sahifatuhu, bahwasanya catatan amalnya itu menyenangkan dia nanti di hari kiamat. Falyukfir fiha, maka hendaklah dia memperbanyak dalam catatan amal tersebut minal istighfar, dari istighfar. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Apa fadilahnya orang yang memperbanyak istighfar sehingga dia akan senang? Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ini dijamin ketemu dengan pohon yang sangat besar di dalam jannah, namanya pohon Tuba. Rasul mengatakan Tuba, pohon Tuba, liman wajada, bagi orang yang mendapatkan fi sahifatihi, di dalam catatan amalnya, istighfaran kathira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahihnya. Tuba ini ada dua tafsiran ini. Tafsir yang pertama adalah kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan di mana tidak disebutkan. Berarti bisa juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ketika Nabi SAW tidak mengkhususkan sesuatu, maka kita jangan mengkhususkannya. Boleh juga Tuba ini diartikan nama sebuah pohon. Sebagaimana dulu sudah pernah kita tampilkan, Rasulullah SAW menjelaskan sendiri apa itu arti Tuba. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, Tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah sebuah pohon dalam jannah perjalanan 100 tahun. Pakaian-pakaian penghuni jannah itu keluar dari kelopaknya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Kemudian di sini ada faedah dari sisi sanad, ya. Di sini ada tulisan ta dan sin. Ini diterjemahnya disebutkan hadis riwayat Tabarani. Nanti akan kita temukan lagi singkatan ta dan ba, terjemahnya juga Tabarani. Singkatan ta dan sot, terjemahnya juga Tabarani. Nah, kalau panjenengan dapatkan dalam buku ini seperti itu, jangan disalahkan, ya. Karena memang ini tiga ringkasan ini, tok sin, tok ba, tok sot, ini semuanya ringkasan untuk kitabnya Imam Tabarani. Imam Tabarani punya tiga kitab mu'jam. Pertama, mu'jam kabir. Karena kabir ada ba-nya, diringkas menjadi tok ba. Tabarani dalam mu'jam kabir. Ada mu'jam awsat, mu'jam yang tengah-tengah. Awsat ada sinnya, maka diringkas menjadi tok dan sin. Ada mu'jam soghir, sot, ada sotnya, maka diringkas menjadi ta dan sot. Karena itu yang dimaksud di sini hadis riwayat Tabarani, maksudnya adalah di dalam kitab mu'jam kabirnya, karena di mu'jam awsatnya, ya, karena di sini ta dan sin, ya, sin ini singkatan dari kitab awsat, ya. Kita belajar sedikit tentang masalah sanad, nggak ada masalah, ya. Tentang masalah ilmu yang lebih detail dalam masalah mustalah hadis, nggak ada masalah. Dan kita lanjutkan hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba laki-laki muslim yang beriman, tawaddu'a, yang dia berwudu, fa asbaghal wudu, lalu menyempurnakan wudunya, thumma shalla, kemudian salat, lillah, karena Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Fi kulli yawm, pada setiap hari, berapa rakaat? Sintai 'asyrata raka'atan, 12 rakaat saja. Tatawwu'an, salat sunnah. Tatawu itu arti asalnya sukarela, yaitu salat sunnah. Karena tidak diwajibkan, berarti kita sukarela. Ghaira faridah, yang tidak diwajibkan, tidak fardu. Illa, kecuali pasti, banallahu lahu, Allah membangun bagi dia, baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam jannah. Hadis riwayat Muslim, berarti hadis ini sahih pada peringkat yang ketiga. Hadis ini menghasung kita, salat sunnah, idealnya atau minimalnya adalah berapa? 12 rakaat. Kalau kita perhatikan, hari itu kan ada dua, Pak. Ada yaum, ada siang, ada lailah, ada malam. Rasulullah SAW salat malam berapa? 11 rakaat. Kemudian beliau menghasung untuk yaumnya, siangnya, itu 12 rakaat. Jadi seolah-olah kita disuruh imbang. Siang, malam ini sama-sama waktu. Malamnya 11 rakaat, siangnya 12 rakaat. Zahirnya seperti itu. Meskipun kata-kata yaum itu bisa juga diartikan sehari alias siang dan malam. Kalau yaum diartikan sehari alias siang malam, berarti maksudnya adalah siang dan malam 12 rakaat. Berarti ini bukan salat tahajudnya. Ya. Karena salat tahajud ada hitungannya sendiri, yaitu 11 rakaat. Tayyib, salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, atau satu siang saja, ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, rinciannya. Ya. Kata kuncinya adalah insyaallah wa raka'ataini ba'da gitu ya. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sabar, barang siapa yang continue ala 12 raka'atan, melakukan 12 rakaat minas sunnah, dari salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangun bagi dia satu rumah di dalam jannah. Nah, 12 ini dirinci oleh Nabi kemudian. Pertama, arba'i raka'atin qabla dhuhur. Sebelum dhuhur 4 rakaat. Nah, nanti kita salat dhuhur ya. Sebelumnya kita lakukan salat sunnah 4 rakaat supaya kita mengamalkan hadis ini secara langsung nanti ya. Raka'ataini ba'dah, 2 rakaat setelah dhuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi untuk asarnya enggak ada. Nah, ya. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi untuk subuh sebelumnya, untuk duhur sebelum dan setelahnya, untuk asar enggak ada, untuk maghrib dan isya setelahnya. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, ini hadis menjelaskan 12 rakaat yang disebutkan pada hadis yang sedang kita pelajari ini. Nah, kalau kita lihat berarti ini kan mencakup siang dan malam. Ya. Maka yang dimaksud pada kata-kata yaum ini, kalau ditafsirkan dengan hadis tadi, itu maksudnya adalah siang dan malam. Baik, kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain dari hadis ini. Pertama, hadis ini menghasung abdin muslim, seorang laki-laki yang muslim. Bagaimana kalau perempuan? Apakah dihasung juga? Jawabnya adalah sama. Ya. Karena dalam Islam itu, laki-laki dan perempuan disamakan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Rasul bersabda, innan nisa, sesungguhnya kaum wanita syaqaiqur rijal, saudari kandungnya laki-laki. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lain-lainnya. Nah, maka ketika Nabi mengatakan abdin muslim, laki-laki muslim, ini sudah terkandung padanya wanita muslimah. Enggak usah disebutkan wanita, sudah cukup ya, karena laki-laki itu mewakili wanita. Karena kepala keluarga kan laki-laki, ya, maka disebutkan kepalanya sudah tercakup semuanya. Dan kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di sini fa'asbaghal wudu, dia menyempurnakan wudu. Ya. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu? Menyempurnakan wudu maksudnya berwudu seperti cara yang diperintahkan Allah. Ya. Disebutkan dalam surat apa? Al-Maidah, ayat berapa? Ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu ya. Jadi cara wudu yang dipraktikkan oleh Nabi setelah diperintahkan oleh Allah, itu yang dimaksud menyempurnakan wudu. Karena itu jangan sampai kita berwudu nambah-nambah atau mengurangi cara Nabi. Kalau nambah-nambah atau mengurangi, maka diancam dengan 3 ancaman ya, atau disebut oleh Nabi dengan 3 sebutan. Dia sudah jelek, dia sudah melampaui batas, dia sudah zalim. Kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, kata kuncinya faqad asa'a. Beliau mengatakan, hadzal wudu, ini adalah wudu saya. Jadi waktu itu Nabi berwudu. Kemudian setelah berwudu, beliau mengatakan, ini wudu saya. Faman zada, barang siapa yang nambah-nambahi ala hadza, atas cara saya ini, faqad asa'a, maka sungguh berbuat jelek, au ta'adda, atau melampaui batas, wa zalam, dan telah berbuat zalim. Hadis riwayat Ibnu Majah, hasan. Dalam hadis yang lain ada tambahan, faman zada, barang siapa yang nambah-nambahi ala hadza, atas cara wudu saya ini, au naqasa, atau mengurangi dari cara saya, faqad asa'a wa zalam, dia telah berbuat jelek dan zalim. Cuman kata-kata au naqasa atau mengurangi ini derajatnya dhaif ya. Jadi yang benar kal hadisnya tidak ada kalimat au naqasa ini ya. Meskipun memang hukumnya sama, mengurangi cara wudu Nabi atau menambah-nambahi hukumnya sama. Ya, sebagaimana menambah-nambahi enggak boleh, maka mengurang-urangi juga tidak diperbolehkan. Karena itu kita tidak mengikuti cara wudu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kalau wudu membasuh tangan ini sampai pada ketiaknya, Pak. Kemudian membasuh wajah, ya, atau mengusap kepala, nah ini sampai pada tengkuknya diusap. Padahal tengkuk ini kan bukan termasuk kepala ini, ya. Ngapain diusap-usap? Kemudian kalau membasuh kaki, ini sampai pada betisnya, tengah-tengahnya, ya, atau sampai menjelang kepada lututnya. Nah, itu tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau berwudu, itu airnya diputar pada ini, siku-siku. Nah, diputar begini. Airnya diputar. Sementara kalau pada kaki, maka hanya pada mata kaki saja. Nah, kita ikuti cara Nabi, bukan cara Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasul bersabda di sini, "Tsumma shalla lillah." Kemudian dia salat karena Allah, maksudnya ikhlas. Ini menegaskan bahwasanya amal itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala la yaqbal, tidak menerima." Ya, jadi ditolak minal amal, dari amalan, illa kecuali maka nalahu khalisan, sesuatu yang ikhlas karena Allah, wabtughiya bihi wajhuhu, dan dicari dengan amal tersebut wajah Allah atau ridha Allah. Ya, hadis riwayat Nasa'i derajatnya hasan. Karena itu para ulama mengatakan syarat amal diterima atau syarat amal menjadi thayyib, baik, itu ada dua. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ya, mengikuti sunnah. Kalau tidak ikhlas, tidak mengikuti sunnah, maka tidak diterima. Karena itu di sini Nabi mengatakan fa'as baghal wudu, ya, menyempurnakan wudu. Ini mutaba'ah, sesuai sunnah. Shalla lillah, salat karena Allah. Ini ikhlasnya. Ya. Kemudian pelajaran keempat, Nabi mengatakan di sini, hendaklah salat sunnah 12 rakaat itu fi kulli yaum, setiap hari. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan kita hendaklah amal yang kontinu. Ya. Sebaik-baik amal itu amal yang kontinu. Nabi disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya itu adalah agama yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih mengatakan kana adalah ahabbuddin, agama yang paling dicintai ilaihi oleh Rasulullah itu mada wa ma alaihi sahibu, apa yang dilakukan kontinu oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari derajatnya sahih, ya. Amalan apa saja? Kalau itu amalan yang baik, maka hendaklah kita kontinyukan. Termasuk menghadiri pengajian. Ini kan amal yang baik ini, Pak. Nah, maka pengajian itu paling bagus dihadiri secara apa? Kontinyu. Jangan datnyang-nyangnya lebih banyak. Nah, itu enggak baik. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan ahabbaddini ilai, agama yang paling dicintai oleh Nabi. Dalam hadis yang lain, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mada wa ma alaihi sahibuhu." Ya. Kana adalah ahabbul a'mali, amalan yang paling disukai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adwamuha, yang paling kontinunya, wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Kita jangan melihat kalimat terakhirnya, Pak. Jangan dilihat sedikitnya ini, jangan. Tapi lihatnya apa? Adwamuha, kontinunya ini. Ya. Meskipun sedikit ini hanya tambahan. Ya. Jadi yang penting itu kontinunya, bukan sedikitnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Allah mencintai amalan kontinu, Nabi juga mencintai amalan yang kontinu. Sama-sama semuanya dicintai oleh Allah dan Rasul. Tapi kemudian faedah berikutnya, di sini Rasul mengatakan tatawuan salat sunnah ghairu fariidah, bukan wajib. Ini disebut takid dalam bahasa Arab. Yang namanya sunnah itu ya bukan wajib. Ketika Nabi mengatakan sunnah bukan wajib, ini hanya sekedar takid saja, mubalaghah saja, untuk menguatkan saja. Dan contoh-contohnya seperti ini banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang orang yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, "Man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun." Maka salat itu kurang, salat itu kurang, salat itu kurang. Kemudian Nabi mengatakan ghairu tamam, tidak sempurna. Nah, ini takkid saja. Khidajun artinya kurang. Kurang itu tidak sempurna. Nabi mengatakan ghairu tamam untuk mubalaghah, untuk takkid. Nah, ini contoh-contoh saja. Tapi kemudian pelajaran yang terakhir, di sini Nabi mengatakan Allah menjamin orang yang sholat sunnah 12 rakaat satu hari, maka dijamin baitan, ya, mendapatkan satu rumah di dalam jannah. Nah, untuk mendapatkan rumah di dalam jannah, itu caranya ternyata banyak. Ya. Tidak hanya ini saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Berapa? 10 kali. Ya. Maka Allah menjamin bagi dia dapat istana dalam jannah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita akan perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Supaya istana kita jadi banyak. Ya. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allah lebih banyak istananya. Artinya Allah tidak akan kehabisan istana. Ketika semua kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Bahkan mungkin tidak hanya 10 kali setiap hari. Bisa 50 kali, 100 kali, silahkan. Ya. Kalau saya prakteknya biasanya setiap habis sholat. Supaya mudah untuk mengingatnya. Ya. Setelah sholat 10 kali Al-Ikhlas. Ya. Jadi bareng dengan surat ayat kursi, ya, dan yang lain-lainnya itu. Yang disunahkan itu. Ya. Nah, supaya kita dapat apa istana di dalam jannah. Demikian juga ada cara yang lain. Tapi cara ini terus terang hadisnya memang dhaif. Hanya meskipun hadisnya dhaif, saya tegaskan boleh diamalkan. Ya. Kenapa boleh diamalkan? Karena dhaif yang memenuhi syarat. Rasulullah SAW diriwayatkan dari beliau bersabda, man raka'ah, barang siapa yang salat asyara raka'atin, 10 raka'at, fima bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya, bunyalahu, dibangun bagi dia, qasrun fil jannah, satu istana di dalam jannah. Hadis ini derajatnya mursal. Mursal ini termasuk hadis yang dhaif. Mursal itu kan sanadnya terputus. Ya. Jadi dari tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi. Sahabatnya enggak disebutkan siapa dia. Nah, ini berarti hadisnya terputus. Karena harus nyambung kepada sahabat dulu. Nah, saya katakan ini hadis boleh kita amalkan meskipun dhaif. Karena para ulama mengatakan hadis-hadis tentang fadilah amal seperti ini boleh diamalkan dengan 3 syarat. Syarat pertama, dhaifnya tidak dahsyat. Dhaifnya biasa. Dan ini sudah kena ini. Ya, karena hadis mursal ini dhaifnya dhaif biasa. Karena mursal ini sebagian ulama menerimanya. Ya, ada 3 pendapat dalam masalah hadis mursal. Ada yang mengatakan boleh diterima, pendapat pertama. Ada yang mengatakan ditolak semuanya, pendapat kedua. Ada yang mengatakan ditolak kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab. Ya. Kalau yang memursalkan itu Sa'id bin Musayyab, ini apa menantunya Abu Hurairah, diterima. Nah, berarti hadis mursal ini termasuk dhaif yang kelemahan yang ringan. Ya. Baik. Syarat yang kedua, supaya hadis dhaif bisa diamalkan, harus ada dalil umum yang sahih, yang mencakup dalil yang dhaif ini. Ya. Dalam hadis yang dhaif ini, dihasum kita sholat 10 rakaat. Dalam hadis yang sahih, kita dihasum memperbanyak sholat. Berarti sudah ada dalil umum yang sahih, yang di atasnya itu. Ya. Berarti kita boleh mengamalkan hadis ini. Kemudian syarat yang ketiga, ketika kita mengamalkan hadis dhaif ini, jangan meyakini dalam hati kita bahwasanya ini sunnah Nabi. Ya. Jadi kita sholat sunnah setelah maghrib 10 rakaat, ditanya orang, kenapa? Sunnah Nabi. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Maka kita jawab, Nabi menghasung kita perbanyak sholat. Saya sholat 10 rakaat pada maghrib sampai isya. Ya. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, ahyu ma bainal isya'ain. Hidup-hidupkanlah waktu antara maghrib sampai isya ini dengan ibadah. Ya. Ini pesan Salman Al-Farisi. Ini berbeda dengan orang Indonesia. Maghrib sampai isya biasanya nyetel TV. Ya. Nah, Salman Al-Farisi nggak pernah nyetel TV pada maghrib, Pak. Ya. TV matikan pada maghrib itu. Pada maghrib sampai isya itu waktu ibadah. Kenapa? Maghrib sampai isya ini waktu yang utama. Ya. Sehingga Salman berpesan hidupkan dengan ibadah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa, barang siapa yang menafkahkan, menginfakkan zaujaini, satu pasang, fi sabilillah, di jalan Allah, maka nudia, dia akan dipanggil min abwabil jannah, dari pintu-pintu jannah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Maksudnya masuklah lewat pintu ini, ya. Faman kana, maka barang siapa yang adalah dia itu min ahli salati, dari pakar salat, ahli salat. Du'ya, dia dipanggil min babis salat, dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang termasuk pakar jihad, du'ya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang termasuk ahli puasa, du'ya min babir rayyan, maka dipanggil dari pintu rayyan. Ya, rayyan itu artinya puas dari dahaga, enggak pernah dahaga lagi. Karena siapa yang minum dari minuman jannah, enggak akan dahaga sama sekali selama-lamanya. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang termasuk pakar sedekah, du'ya min babis sadaqah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Hadis muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat pertama. Nah, yang berkaitan dengan buku ini adalah pada kalimat ini. Faman kana min ahli shalah, siapa yang termasuk pakar salat, dia akan dipanggil masuk ke dalam jannah dari pintu salat. Karena itu marilah kita perbanyak sholat sunnah, supaya nanti ketika diizinkan masuk jannah, ada yang manggil-manggil kita. Ya masuk sini. Ya, ya Abdullah, masuk sini. Masuk dari pintu sholat ini. Ya. Bagaimana kalau kita tidak bisa memperbanyak sholat? Nah, di sini Nabi memberikan solusi. Ya bolehlah memperbanyak jihad. Jihad juga enggak bisa. Ya bolehlah memperbanyak puasa. Puasa enggak bisa. Ya bolehlah memperbanyak sedekah. Sedekah enggak bisa, amalan yang lain. Ya, amalan banyak dalam Islam. Karena itu, setiap amalan baik, ini ada pintunya di dalam jannah. Ya. Jannah itu pintunya tidak hanya 8 loh. Ya. Siapa yang mengatakan pintu jannah hanya 8, ini berarti tidak sesuai penjelasan para ulama. Para ulama mengatakan pintu jannah sangat banyak. Hanya memang Rasulullah SAW mengatakan ada 8 pintu jannah. Ya. Tapi tidak membatasi itu. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seseorang yang yatawaddu' berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa ketika selesai dari wudunya, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh," maka illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, pasti dibukakan bagi dia pintu jannah yang 8. Dia bisa memasuki dari mana saja dari pintu 8 tersebut, hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud 8 pintu ini adalah pintu-pintu induknya, ya. Pintu-pintu apa? Induknya. Tapi amal-amal soleh ini ada pintunya masing-masing, ya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Ya, padahal salat amalan-amalan itu kan banyak sekali. Ada sholat, ada jihad, ada puasa, ada sedekah, ada mencari ilmu, ada mengajarkan ilmu, ada menghafal Al-Quran. Nah, itu semuanya ada pintu-pintunya. Ya. Nah, itu pintu-pintu cabangnya. Adapun pintu apa utamanya ada 8. Wallahu a'lam. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama yang saya baca. Dan kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama. Di sini Rasul mengatakan, man anfaqa, barang siapa yang menafkahkan atau menginfakkan. Kalimat ini saya dapatkan 2 tafsir. Ya. Tafsir yang paling terkenal ya namanya infak, ya infak sedekah itu. Maka di sini dalam terjemah diartikan menafkahkan. Ya. Tafsir yang kedua yang dimaksud infak ini maksudnya adalah beramal kebaikan. Maka maksudnya di sini barang siapa yang beramal kebaikan satu pasang amalan. Maksudnya satu pasang itu dia beramal 2 macam amalan. Ya. Dia ahli jihad. Dia juga ahli puasa. Dia ahli puasa, dia juga ahli sedekah. Misalnya begitu. Ya. Jadi hendaklah kita mempunyai minimal 2 amalan yang kita optimalkan usaha kita untuk melaksanakannya. Ya. Dan tafsir tersebut saya dapatkan dari guru kami, dari Suriah, Syekh Mustafa Al-Bugho. Ya. Beliau mengatakan, anfaqa, maksudnya amalul bir. Ya. Amal kebaikan apa saja, tidak harus sedekah. Tapi menurut saya wallahu a'lam, tafsir yang lebih bagus anfaqo ini ya diartikan infak sedekah itu. Kenapa? Karena ternyata kita dapatkan tafsirnya langsung dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di dalam kitab Sunan Nasa'i. Ya, saya tampilkan dalilnya ini. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari ketika mensyarah hadis yang semisal hadis ini, ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mensedekahkan 2 1 pasang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar terhadap orang ini. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ditanya oleh muridnya, "Wahai Abu Dzar, apa yang dimaksud sedekah dua pasang itu atau sepasang itu?" Saya bacakan hadisnya, "Ma min 'abdin muslim," tidak ada seorang muslim, "yunfiqu min kulli mal." Nah, ini sudah ada sebutan mal, dia menafkahkan setiap harta milik dia, "zaujaini fi sabilillah," sepasang di jalan Allah. Maka pasti istaqbalathu hajabatul jannati kulluhum yad'uhu ila ma indah. Maka dia akan disambut oleh penjaga-penjaga pintu jannah. Semuanya memanggil dia kepada apa yang ada padanya. Maka muridnya bertanya, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana itu? Bagaimana itu penjelasannya, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan, "In kanat ibilan," kalau dia bersedekah unta, "fabairain," maka sedekahnya dua ekor unta. Itu yang dimaksud sepasang. "Wa in kanat baqaran," kalau dia sedekah sapi, "fabaqarataini," maka dia sedekah dua ekor sapi. Demikian juga sedekah yang lain. Misalnya ada orang sedekah laptop untuk masjid. Bagusnya dua laptop. Sedekah LCD untuk masjid. Bagusnya dua LCD. Sedekah apa ini? Kipas angin atau AC untuk masjid. Dua AC. Jangan hanya satu saja. Meskipun satu saja juga boleh. Tapi kalau kita sedekahnya dua langsung, maka jaminannya adalah kalau masuk jannah, maka semua penjaga pintu jannah menyambut dia. "Mari masuk sini, mari masuk sini." Nggak usah bingung-bingung cari pintu yang longgar. Karena pintu jannah ini kan akan sumpek ini, Pak. Saking banyaknya manusia masuk ke dalam jannah, maka pintu jannah yang longgar itu, kata Nabi, ada suatu masa dia di mana dia akan sumpek. Nah, tapi kalau orang sudah dipersilahkan masuk dari tempat mana saja, nggak ada sumpeknya dia. Bebas masuk dari mana saja. Kalian. Karena itu hasungan dari Nabi, ya, anfaqa zaujain, infak itu langsung dua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pelajaran berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan di sini, orang yang melakukan hal tersebut dipanggil ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah adalah nama yang paling baik, sehingga ahli jannah itu panggilannya adalah apa? Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling disukai oleh Allah adalah satu, Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Nah, sehingga kalau bapak-bapak ada yang punya anak laki-laki, nanti boleh saja diberi nama dengan dua nama ini. Namanya siapa? Satu anak namanya Abdullah Abdurrahman. Enggak apa-apa, ya. Kumpulkan dua nama yang sama-sama disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun bagusnya nama itu satu saja. Ya, tapi dua nama enggak apa-apa. Terus kemudian, faedah berikutnya. Di sini Nabi SAW sebutkan empat amal. Amal yang pertama adalah sholat. Amal yang kedua adalah jihad. Amal yang ketiga adalah siam. Amal yang keempat adalah sedekah. Nabi menyebutkan empat amal ini bukan membatasi, ya. Bukan membatasi berarti pintu itu hanya ada empat saja. Enggak. Tapi ini sebagai contoh-contoh saja. Dan contoh empat ini menunjukkan bahwasanya empat amal ini adalah amal yang lebih utama daripada yang lain. Salat, amalan yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Ketahuilah bahwasannya amalan yang paling baik untuk kalian adalah salat, dan tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Artinya kalau orang bisa seperti Bilal, setiap kali hadas wudu, hadas wudu, hadas wudu, ini dijamin beriman ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kemudian di sini Nabi sebutkan jihad. Jihad ini juga punya fadilah. Fadilahnya apa? Rasulullah SAW pernah berpesan supaya umat Islam melazimi jihad. Melazimi maksudnya selalu. Beliau mengatakan, "Alaika bil jihad," hendaklah engkau selalu berjihad. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya jihad itu rohbaniyatul Islam, kerahiban di dalam Islam. Kita tahu orang-orang Nasrani ada para rahib, ahli ibadah. Nah, kalau kita mau jadi ahli ibadah di dalam umat Islam, itu Nabi sudah berpesan, "Alaika bil jihad." Karena jihad itu adalah rahib bagi kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jihad." Hendaklah kalian itu selalu berjihad fi sabilillah. Fa innahu babun min abwabil jannah. Karena dia adalah satu pintu dari pintu-pintu jannah. Yulhibullahu bihil hamma wal ghamma. Allah melenyapkan dengan jihad itu kesusahan dan kesedihan. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Umamah, derajatnya sahih. Kemudian di sini Nabi sebutkan siam puasa. Kata Nabi kepada Abu Umamah, puasa itu amal yang tidak ada tandingannya. Ya, kita lihat hadisnya. Rasul mengatakan, "Wahai Abu Umamah, 'alaika bis-shaumi atau 'alaika bis-siyami, fa innahu la mithla lahu." Hendaklah engkau itu senantiasa berpuasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu la mithla lahu, tidak ada tandingannya, ya. Karena itu Abu Umamah memprogram puasa untuk penghuni rumahnya. Programnya gimana? Setiap hari harus ada orang yang puasa. Kalau misalnya hari ini Abu Umamah puasa, maka istri dan anaknya boleh enggak puasa. Tapi hari besoknya, kalau Abu Umamah enggak puasa, maka anak istrinya harus puasa. Setiap hari dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun, ini selalu terisi ada yang puasa di rumahnya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ini gara-gara apa? Pesan Nabi, "Alaika bisawm," selalulah berpuasa. Ada juga di antara para ulama itu yang membagi untuk sholat malam untuk keluarganya. Kalau enggak salah siapa dia? Apakah Abu Hurairah atau siapa gitu? Jadi malam ini dibagi tiga, ya. Sepertiga malam pertama bapaknya yang sholat. Sepertiga malam berikutnya istrinya yang sholat. Sepertiga malam berikutnya anaknya atau budaknya yang sholat. Ya. Jadi dalam satu malam ini harus full ada yang sholat, ada yang menghidupkan malam itu. Ini program rumah, ya. Bagi kita yang ingin rumahnya berkah, maka hendaklah punya program rumah, sebagaimana para ulama punya program rumah terhadap rumah-rumah mereka. Ya, masya Allah. Ada juga yang memprogram zaman sekarang itu untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi 24 jam diprogram ada bacaan Al-Quran terlantun di rumah kita. Kalau nggak bisa 24 jam, ya misalnya 12 jam, ya. Yaitu siang harinya. Harus ada salah satu di antara penghuni rumah yang baca Quran. Nah, ini bisa kalau anaknya banyak. Ya. Maka jangan mengatakan dua anak cukup. Ya. Nggak cukup itu. Yang cukup itu 20 baru cukup. Ya. Tayyib. Kemudian di sini Nabi mengatakan as-sadaqah, ya, sedekah. Ini berarti ada fadilahnya yang besar. Apa kata Nabi tentang sedekah? Beliau mengatakan siapa yang sedekah, maka di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari sedekahnya tersebut. Rasul mengatakan kullum ri'in, setiap orang fi dhilli sadaqatihi, di dalam naungan dari sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan di antara manusia. Maksudnya di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan dari kepala kita sehingga kita sangat kepanasan dan keluar keringat sangat banyak, maka ada orang-orang tertentu yang tidak kepanasan dapat sedekah, apa dapat apa naungan. Nah, naungan ini caranya banyak sekali untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah sedekah. Setiap kita mengeluarkan duit untuk sedekah, harta untuk sedekah, maka ini nanti akan jadi naungan. Karena itu hendaklah kita pengin sedekah apa yang banyak atau sedikit terserah kita. Kalau kita pengen sedekah sedikit, ya berarti nanti siap-siap dapat payung kecil. Gitu. Kalau pengen payung yang gede, naungan yang gede, ya sedekahnya yang banyak. Ya, supaya apa? Mendapatkan naungan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah banyak itu sama sekali tidak merugikan kita. Ya. Merugikan itu kan kalau di mata orang-orang kafir, yang mereka melihatnya dengan kacamata dunia. Ya. Uang 100.000 dikurangi 50.000, tinggal 50.000, rugilah kita, ya, tinggal separuhnya. Tapi kalau kacamata Nabi, enggak ada ruginya. Ini akan menjadi naungan nanti di hari kiamat, dan itu sebagai tabungan kita di dalam akhirat kita nantinya. Sama sekali 50.000 itu enggak lenyap dari diri kita, yaitu hanyalah pindah kepada tabungan kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Inilah mukaddimah dalam buku ini. Dan kita sudah sampai pada jam 9.35. Ya, maka kita langsung masuk pada materi saja. Supaya tidak terlalu lama. Bab yang pertama. Pukul 2 malam. Hendaklah kita sholat iftitah tahajud. Wah, kok ngeri sekali pukul 2. Ya. Biasanya pukul berapa, Pak? Bangunnya, Pak? Jam pinten biasanya bangun sholat malam nih, Pak? Menjelang subuh. Jam pinten? 3:30. Ya. Nah, oleh penulis buku ini kita dihasungkan supaya jangan setengah empat, Bu. Nih. Tapi coba diusahakan bangun jam 2 malam. Ya. Kenapa penulis menghasungkan jam 2 malam? Ada dalilnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW punya jadwal bangun malam. Kapan itu? Karena adalah Rasulullah SAW yaqum bangun malam idza apabila sami'a as-sarikh, mendengar makhluk yang berteriak. Maksudnya ayam yang berkokok. Nah, di tempat saya itu ayam berkokok jam 2. Makanya di sini ditulis jam 2 malam. Enggak tahu di Jogja jam berapa ayam berkokok itu. Jam pinten ayam berkokok? Jam 4. Ayam malas nih Bu. Kalau ayam rajin enggak bukan jam 4 ya. Jam 3. Nah, berarti diganti di sini jam 3 ya. Terserah, pokoknya ayam berkokok bangun ya. Kalau saya melihat di tempatnya itu jam 2 udah berkokok mah ayamnya ya. Jadi ini hanya sekedar usul saja ya, hasungan saja, bukan wajib, tidak harus jam 2, tapi dihasungkan supaya jam 2 malam kita sholat iftitah tahajud. Apa itu iftitah? Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama apabila bangun minal laili dari malam hari li yusalliya untuk salat iftataha, beliau memulai atau membuka salatahu salatnya bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil bahwasanya sebelum salat tahajud hendaklah kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan, oleh para ulama disebut sebagai salat iftitah. Karena di sini dikatakan iftataha. Ya. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, iftataha. Ini adalah kalimat berita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat iftitah. Ya. Bukan kalimat perintah. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan dengan kalimat perintah. Falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifataini. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian itu bangun dari waktu malam, maka hendaklah dia itu memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Ada kalimat perintah, falyaftatih, maka hendaklah dia memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, hadis yang merupakan perintah ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya dhaif ya. Jadi kesimpulannya, yang sahih tentang salat iftitah itu adalah perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi. Bisa dipahami? Karena sunnah Nabi kan bisa dibagi menjadi 4 macam ya. Ada sunnah qauliyah berupa sabda Nabi, ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi, ada sunnah takririyah berupa pengakuan Nabi. Pengakuan itu maksudnya ada seseorang melakukan di depan Nabi, Nabi diam, mengakui, ya, tidak melarang. Kemudian yang keempat itu adalah sunnah yang merupakan sifat Nabi SAW. Misalnya sifat Nabi jenggotnya lebat. Nah, ini sunnah Nabi ini, ya. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua. Di sini Rasul menghasung kita atau mencontohkan untuk kita memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Kenapa dihasungkan untuk salat 2 rakaat yang ringan? Ada rahasianya. Para ulama mengatakan rahasianya disebutkan dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitan, setan itu mengikat, ala qafiyati ra'si ahadikum, pada tengkuk kepala seseorang, idza huwa nama, apabila orang itu tidur, salah sa'uqat, ada 3 ikatan. Dan setan itu mengatakan pada setiap kali ikatan, alaika lailun tawilun farqut, ya, malammu masih panjang, tambah lagi tidur, ya. Jadi ketika kita bangun jam 2, kemudian ada bisikan, wah masih jam 2, nanti aja jam 3. Itu dari setan itu, Pak. Alaika lailun tawil, ya, malammu masih panjang, farkut, tidur lagi aja. Jam 3 kita bangun, kemudian ada perasaan, nanti ajalah jam 3:30. Itu dari setan itu. Ya. Fa'inistayqadha, kalau dia nekat bangun, lalu berzikir kepada Allah, ya, membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walihin nusur, maka inhallat ugdah, satu ikatan terlepas. Kalau dia kemudian melangkahkan kaki ke tempat wudu, berwudu, maka terlepas satu ikatan lagi. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatannya semuanya. sehingga pagi hari dia jadi orang yang giat, kemudian jiwanya enak nyaman. Ya. Jadi supaya kita hidup nyaman itu hendaklah sholat malam. Ya. Jangan apa kelewatan kecuali 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Ya. 1 kali 2 kali itu kan berarti tidak menunjukkan kebiasaan. Tapi kalau sudah sering kelewatan, ya kebablasan tidurnya, nah itu perlu diperbaiki kita. Ya. Baik, di sini Rasulullah SAW mengatakan, fa in shalla, kalau dia sholat malam, in hallat uqaduhu kulluha, maka ikatan setan terlepas. Jadi para ulama katakan, kita disunahkan sholat 2 rakaat pertama kali bangun malam itu ringan, tidak panjang, itu supaya segera melepas ikatan setan. Maksudnya begitu, ya. Karena ikatan ini tidak terlepas kecuali setelah kita selesai sholat. Kalau kita masih sholat itu ikatan masih ada, ya. Tapi sudah sholat, selesai sholat, nah baru terlepas. Karena di sini dikatakan fa in shalla. Kalau dia sudah sholat, ya berarti sudah selesai sholat, maka baru terlepas ikatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian, oh ini sudah ada nih ya. Fungsi sholat iftitah adalah untuk melepas ikatan setan pada tengkuk kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Syaikhain. Dan kemudian pada jam 2 lebih 5 menit, kita memulai sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Bedanya apa sih qiyamul lail dengan tahajud? Qiyamul lail artinya bangun malam, sholat malam. Kalau tahajud itu artinya adalah bangun setelah tidur. Ya. Jadi sholat tahajud itu pasti dilakukannya setelah bangun tidur. Tapi kalau qiyamul lail tidak harus bangun tidur. Ya. Sebelum tidur kita sholat dulu. Itu namanya qiyamul lail. Karena qiyam itu artinya berdiri, berdiri sholat. Lail artinya malam. Ya. Baik. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, man qama bi asyri ayat, barang siapa yang bangun malam membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafirin, tidak tercatat termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa yang salat malam 100 ayat, kutiba minal qanitin, dicatat termasuk orang-orang yang tunduk atau taat kepada Allah. Man qama bi alfi ayat, siapa yang qiyamul lail 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, ya. Termasuk orang-orang yang pahalanya ora iso dihitung. Ya. Kintor itu adalah yang sangat banyak. Pahala yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Maka dari sini, hendaklah kita mulai sholat tahajud itu agak awal. Ya. Nah, kalau usulannya sih jam 2, tapi tidak harus. Nih. Yang penting, kira-kira kita bisa membaca 10 ayat, atau 100 ayat, atau kalau bisa 1000 ayat. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di sini Nabi mengatakan asyri ayat, 10 ayat supaya tidak tercatat dari orang-orang lalai. Berarti zahirnya kalau membaca kurang dari 10 ayat masih belum ada jaminan supaya terbebas dari orang-orang yang lalai. 9 ayat, 8 ayat masih belum ada jaminan. Kecuali kalau kita membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Maka ini sudah mencukupi kita. Tidak mungkin kita dicatat termasuk orang-orang lalai, enggak mungkin. Apabila yang kita baca adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena Rasul bersabda, al-ayatani 2 ayat min akhiri surat Al-Baqarah, dari terakhirnya surat Baqarah, man qara'ahu fi lailatin, barang siapa yang membacanya dalam 1 malam, kafatahu, maka kedua ayat ini mencukupi dia. Sebagian ulama menafsirkan mencukupi dari segala sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kalau kita dicatat termasuk orang lalai, ini kan termasuk yang tidak disukai. Ya. Ini sudah tercukupi dari itu. Tidak mungkin termasuk itu. Ya. Kemudian, 100 ayat. Bimi anti ayatin. Ya. 100 ayat mendapatkan jaminan dicatat dari orang-orang yang tunduk. Orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebenarnya untuk mendapatkan jaminan menjadi orang-orang yang patuh itu syaratnya tidak harus seperti ini ya. Ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya kalau kita mengamalkan amalan tertentu maka kita termasuk orang-orang yang qanitin ya. Cuma kita tidak mengupas pada pagi hari ini karena bisa dikupas dalam satu buku yang lain ya. Bisa kita tampilkan atau kita tulis satu buku dengan judul ya, amalan-amalan yang menyebabkan kita termasuk orang-orang yang qanit, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terakhir, di alfi ayatin 1000 ayat, ini oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Seorang ulama dari Banten bernama Nawawi. Jadi bukan Nawawi penulis Riyadhus Shalihin, bukan. Itu beliau mengatakan supaya kita bisa mengamalkan hadis ini, membaca 1000 ayat dalam sholat malam, itu cukup membaca surat Al-Ikhlas diulangi 25 kali dalam 10 rakaat sholat tahajud. Ya. Itu sudah bisa mengamalkan sunnah ini. Karena surat Al-Ikhlas kan 4 ya. 4 ayat. Dikali 25 berarti berapa? 100. 100 kali 10 rakaat. Ya, udah 1000 ya. Karena itu kalau saya menghasungkan, boleh menghasungkan, silakan dicoba dalam satu malam salat malamnya 11 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 25 kali. Ya. Seumur hidup coba, dicoba sekali saja kalau enggak bisa berkali-kali ya, 1000 ayat dalam satu malam. Supaya kita sudah pernah menjadi mukontor orang-orang yang pahalanya enggak bisa dihitung ya. Siap boten, Pak? Boten apa siap? Yang biasanya anak kecil kan siap boten, boten. Boten apa siap? Siap boten ya. Pokoknya dibalik pertanyaannya. Tebab yang ketiga, jam 4 salat witir. Maksudnya sebelum subuh salat witir ya. Ini berarti ditulis buku ini pada waktu salat subuh itu azannya lebih dari jam 4. Nah, kalau sekarang kan di Solo itu azan subuhnya jam 4 kurang 5. Nah, maka ini babnya diganti ya. Jam 4 kurang 1/4 salat witir. Witir artinya ganjil. Salat witir adalah salat penutup tahajud. Boleh juga hanya salat witir tanpa tahajud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir adalah keharusan atas setiap orang muslim. Faman syaa'a awatara bi sab'in. Siapa yang mau silakan witir 7 rakaat. Waman syaa'a awatara bi khamsin. Siapa yang mau silakan witir 5 rakaat. Waman syaa'a bi thalath. Siapa yang mau silakan witir 3 rakaat. Waman syaa'a awatara bi wahidah. Siapa yang mau silakan witir 1 rakaat saja. Maksudnya salat dalam malam hari hanya 1 rakaat boleh. Faman ghuliba, barang siapa yang terkalahkan, falyumi ima'an, maka hendaklah dia berisyarat dengan isyarat. Maksudnya, kalau dia tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, maka hendaklah dia sholatnya dengan isyarat. Ya. Artinya, sholat witir sangat penting, meskipun kita sakit, tidak bisa sholat duduk, tetap harus sholat witir itu kita lakukan. Di sini Nabi mengatakan hakun, ya, keharusan. Gara-gara hadis ini, maka para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi sholat witir. Mayoritas para ulama mengatakan sholat witir hukumnya sunnah. Ya, sunnah mu'akkadah. Mu'akkadahnya diambil dari kata-kata hakun ini. Ya, keharusan, bukan wajib, tapi mu'akkad sunnahnya. Madhab Hanafi mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Siapa yang tidak sholat witir berdosa, Pak. Karena Nabi mengatakan hakun, harus, berarti wajib. Ya. Tapi mazhab ini tidak terkenal di Indonesia, ya, karena di Indonesia kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kita hormati pendapat tersebut yang mewajibkan sholat witir. Ya, maka kalau mengikuti mazhab Hanafi harus sholat witir, jangan sampai terlewat, karena itu dosa. Ya. Dan kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau hendaklah witir 7 rakaat. Kemudian beliau turun 5 rakaat, turun lagi 3 rakaat, turun lagi 1 rakaat. Maksudnya apa? Pelajaran dari hadis ini adalah maksudnya orang muslim itu jangan sampai lemah dari beramal. Kalau kita tidak bisa beramal yang tinggi, maka beramal yang sedang. Beramal yang sedang enggak bisa, beramal yang minim ya. Yang penting jangan sampai kosong dari amal. Ini faedahnya dari sini ya. Termasuk amalan-amalan yang lain ya. Baca Quran, jangan sampai satu hari tidak baca Quran. Satu hari tidak membuka mushaf Al-Quran. Ini kekurangan bagi umat Islam ini. Mestinya mushaf Al-Quran itu dibuka setiap harinya. Sebagaimana setiap hari kita mandi, setiap hari kita makan, maka hendaklah setiap hari kita baca Quran. Bacaan Quran ini merupakan makanan untuk rohani kita. Sebagaimana roti adalah makanan untuk jasmani kita. Jangan hanya merawat jasmani saja. Rohaninya lebih penting untuk dirawat. Pelajaran yang kedua, di sini Rasulullah SAW mengatakan autaro bi wahidah, boleh kita witir hanya 1 rakaat. Ya. Jadi sholat malamnya hanya 1 rakaat tok, tidak ada yang lain, boleh. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat adalah boleh kita sholat witir hanya 1 rakaat, tidak ada sholat yang lainnya, nggak apa-apa. Ya. Meskipun itu memang minimalis ya. Tapi tidak dilarang, alias diperbolehkan. Bahkan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu itu juga biasa salat witir satu rakaat saja, salat malamnya hanya satu rakaat saja. Sehingga ada yang melaporkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tuh lihat Muawiyah salat witir hanya serakaat. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Innahu faqih. Ya. Sesungguhnya Muawiyah ini orang yang ahli fikih. Ya. Qila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, halaka fi amiril mu'minin Muawiyah, maukah engkau mencela atau melarang amirul mu'minin Muawiyah? Fa innahu ma atara illa biwahidah. Karena dia hanya salat witir cuma serakaat saja. Faqala Ibnu Abbas mengatakan asaba, dia sudah tepat. Maksudnya tepat sesuai sunnah. Ya, salat witir satu rakaat itu memang boleh. Innahu faqih, sesungguhnya dia itu paham agama. Maksudnya dia tahu bahwasanya salat witir satu rakaat itu memang tidak dilarang. Nah, sehingga pendapat yang rajih adalah salat witir satu rakaat diperbolehkan. Ya. Tidak harus 11 rakaat seperti Nabi, tidak harus 7 rakaat sebagaimana disebutkan di sini, ya, boleh 1 rakaat saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini karena sudah bicara 1 jam. Karena biasanya orang Jawa kuat pengajian hanya 1 jam. Kenapa boten? Ya. Kalau orang Arab mungkin lebih kuat lagi 2 jam bisa, ya. Tapi kalau orang Jawa 1 jam sudah teklak-tekluk ngantuk gitu. Atau kalau tidak ngantuk sudah enggak fokus lagi. Karena itu sisa waktu untuk tanya jawab saja. Karena dengan tanya jawab lebih fresh kita. Alhamdulillah. Kita sudah dapat hanya sekali pelajaran. Walaupun baru sampai jam 4. Salat witir. Monggo kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang mengajukan pertanyaan, tapi yang akan pernah tulis mohon bantuannya untuk mengumpulkan. Juga yang jamaah Ibu Ahmad di atas, mohon ada yang mengumpulkan untuk diumpulkan kesembahan. Mohon silakan berkali saya bisa bacakan. Oh ya, silakan. Saya dulu atau anda dulu? Kamu barangkali saya ada yang mana ter? Ya nggak tahu. Karena ada juga pertanyaan. Oke, ini yang punya saya ini. Iya. Ini pertanyaan dari saya. Oh, okay. Saya pernah mendapat keterangan bahwa infak sepasang setelah infak sepasang tadi adalah seperti misalkan kita infak kendaraan plus perbekalannya atau mungkin kendaraan plus BBM-nya. Iya. Apakah perkara ini sesuai? Saya juga mendapatkan seperti itu ketika di pesantren. Ya. Tapi ketika mendapatkan penjelasan dari Abu Dzar Al-Ghifari secara langsung dalam Sunan Nasa'i tadi, maka penjelasan saya ubah. Ya. Contohnya bukan begitu, bukan motor sama bensinnya, bukan. Ya. Motor sama bensin itu masih satu itu. Ya. Kalau mau dua ya dua motor. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Atau saya baca yang ini? Baik. Cara berwudu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memanjangkan wudunya tidak salah. Karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyutila hurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cemerlangnya wajah, maka hendaklah dia melakukan hal itu. Ya. Nah, mari kita kupas. Benar bahwasanya dalam hadis disebutkan man istata'a, barang siapa yang bisa, ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan cemerlangnya wajah, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Karena itu Abu Hurairah memanjangkan sampai apa? Tengkuknya, supaya tengkuknya cemerlang. Dipanjangkan sampai lututnya, supaya lututnya cemerlang. Nah, hadis ini disebutkan di dalam kitab Muttafaqun Alaih. Ya, Qaf itu singkatan dari Muttafaqun Alaih. Berarti sahih pada peringkat yang pertama. Cuman kalimat ini, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi hanya berhenti sampai min atharil wudu ini. Ini perkataan Abu Hurairah. Siapa yang mampu untuk memanjangkan cemerlangnya wajah, hendaklah dia melakukan. Ini bukan sabda Nabi. Nabi hanya bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat, cemerlang wajahnya, cemerlang tangan kakinya, karena wudu. Nah, sudah titik. Kemudian Abu Hurairah berijtihad. Ijtihadnya apa? Siapa yang mampu memanjangkan cemerlangnya, silahkan dia panjangkan. Nah, karena itulah para ulama tidak setuju dengan Abu Hurairah. Ya. Mereka tidak mengikuti cara wudu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi mereka menolaknya. Ya. Karena tidak sesuai dengan cara Nabi saw. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, hadis yang ketiga itu mukharijnya ha mim qaf ta nun, tapi dalam terjemahnya disebut muttafaqun alaih. Nah, ini sudah benar karena qaf itu singkatan dari muttafaqun alaih. Ya. Bagaimana hukumnya bacaan Al-Fatihah bacaan tidak sempurna karena imam membaca terlalu cepat? Ya. Jadi misalnya kita jadi makmum, kita membaca Al-Fatihah belum selesai, imamnya sudah ruku gara-gara terlalu cepat. Di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan kita melanjutkan Al-Fatihah kita. Imamnya sudah ruku, kita lanjutkan Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah ini rukun. Tidak sah sholat kita kalau rukunnya nggak ada. Maka imamnya ruku, kita lanjutin Al-Fatihah. Kemudian kalau kita rukuk, ternyata dia rukuknya juga cepat, langsung i'tidal. Kita lanjutin rukuk kita sampai apa? Ada tumakninya, baru kemudian i'tidal dan seterusnya. Pendapat yang kedua adalah hendaklah kita kalau imamnya sudah rukuk, kita ikuti rukuk. Fatihah kita tinggal. Salat kita sah. Kenapa? Karena yang menanggung kurangnya Al-Fatihah kita adalah siapa? Imam. Nabi mengatakan al-imamu dhamin. Imam itu menjamin atau menanggung. Nah, salah satu tafsir dari hadis tersebut adalah bahwasanya kalau kita kekurangan dari Al-Fatihah karena kesalahan dia terlalu cepat, itu yang nanggung imam. Nah, terserah pilih sing pundi. Kalau saya biasanya pilih pendapat pertama, ya. Saya lanjutkan Al-Fatihah saya, kemudian mengejar rukuk dia dengan agak cepatan begitu. Ketika dibaca jahar atau keras, apakah kita tetap membaca Al-Fatihah? Ada dua pendapat. Fikihnya Abu Bakar As-Siddiq tidak membaca karena bacaan imam sudah cukup bagi kita. Fikihnya Abu Hurairah kita tetap membaca, maka makmum, imam, sholat sendiri, sholat berjamaah, hukumnya sama. Fatihah tetap rukun, tidak boleh ditinggal. Silakan pilih yang mana. Semuanya sahabat Nabi. Sebagai jamaah masbuk tidak sempat membaca Al-Fatihah, apakah sudah dihitung mendapatkan satu rakaat? Jawabnya ada dua pendapat. Mayoritas para ulama berpendapat kalau kita masih bisa rukuk bersama imam, tumakninah dalam rukuk kita, maka kita sudah termasuk mendapatkan rakaat itu. Ya, ini hukum khusus bagi orang yang telat. Tapi kalau tidak telat, ini hukum tidak berlaku. Ya, jadi ini rukhsah bagi orang yang telat. Ya. Dihukumi mendapatkan apabila sudah mendapatkan rukuk. Ini pendapatnya empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sementara itu, Imam Bukhari rahimahullah berpendapat keras. Ya. Siapa yang tidak bisa ikut Fatihah, ya berarti enggak sah sholatnya. Meskipun dia sudah rukuk bersama imam, tapi enggak sempat baca Al-Fatihah dia. Berarti enggak dihitung itu. Ya. Nah, silahkan pilih mana, Pak? Kayaknya kalau di pesantren saya dulu itu pada pilih mazhabnya Imam Bukhari. Ya. Gara-gara apa? Memang yang dipelajari di pesantren itu Sahih Bukhari. Tapi kalau saya pribadi suka pendapatnya mayoritas para ulama. Ya. Dan memang pendapat tersebut kuat. Karena banyak sahabat Nabi yang juga melakukannya. Bolehkah sholat witir sebelum tidur? Karena khawatir tidak bisa bangun malam. Boleh, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar dipuji oleh Nabi sebagai rajulun hazim. Ya, orang laki-laki yang mengikat dengan kencang. Maksudnya apa? Supaya sholat witirnya tidak kelewatan. Maka diikat, dikencangkan dengan cara dilakukan sebelum tidur. Apakah Rasul pernah melakukan sholat sunnah sebelum tidur? Ada. Silahkan buka dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi sholat isya, kemudian masuk rumahnya Maimunah, sholat sunnah 4 rakaat, kemudian berbaring di tempat tidur, ngobrol sama Maimunah sebentar, lalu tidur. Jadi 4 rakaat setelah Isya, sebelum tidur. Tolong secara ringkas cara Rasulullah berwudu. Caranya pertama kali mengambil air dengan telapak tangan kanan. Kemudian dituangkan pada telapak tangan kiri dan dibasuh. Ini 3 kali. Tapi tidak harus 3 kali dan itu bukan wudu, tapi ini sebagai mukaddimahnya wudu. Kemudian setelah itu mengambil dengan telapak tangan lagi untuk berkumur-kumur dan istingsar. Jadi sunnahnya dengan 1 telapak tangan kanan, bukan dengan 2 telapak tangan kanan. Kemudian setelah itu mengambil 1 telapak tangan kanan lagi, diletakkan, digabungkan pada telapak tangan kiri, kemudian digunakan untuk membasuh wajah. Tapi memang membasuh wajah ini ada 2 cara. Ada yang mengambil dengan 1 telapak tangan, sahih. Ada yang mengambil air dengan 2 telapak tangan, ini juga sahih. Kemudian kadang-kadang Nabi itu menumpahkan air ini dari atas ini, ditumpahkan, tur, gitu. Nah, kemudian mengalir. Nah, ketika mengalir, kemudian diratakan. Kemudian setelah itu mengambil air dengan telapak tangan kiri, diletakkan pada telapak tangan kanan, kemudian dituangkan atau diluncurkan pada hasta ini. Kemudian diusap seluruh hasta ini dan diputar air pada siku-siku. Hadarul ma'a ala mirfaqaihi. Setelah itu kemudian mengambil air lagi, tapi kemudian dilepas air tersebut, kemudian diusapkan pada kepala, dari depan, kemudian sampai belakang ini, sampai tengkuk, kemudian dibalik lagi ke depan. Tapi boleh juga hanya 1 kali, dari depan ke belakang. Boleh juga dari tengah ke depan, kemudian dari tengah lagi ke belakang. Ada 3 cara. Kemudian untuk telinga itu ada 2 sunnah. Sunnah yang pertama, setelah kita usap kepala langsung pada telinga kita, dari bawah ke atas. Ada. Jadi jempolnya di luar, kemudian telunjuknya di dalam. Sekali aja. Udah. Cara yang lain adalah kita celupkan telapak tangan kita ini atau 2 jari kita ini pada air, celup gitu, kemudian diusapkan pada telinga. Ada 2 cara, semuanya sahih. Kemudian setelah itu membasuh kaki. Nah, untuk membasuh kaki ini sunnahnya adalah dengan menyelah-nyelai jari kaki dengan ini. Napa nih, Pak? Kelingking, ya. Nah, kelingking ini diselah-selahi pada sini. Wah, kesuwen ngoten. Itu sunnah Nabi. Kalau mau cepat ya gini aja, ya. Nah, itu cepat itu. Tapi kalau sunnah Nabi itu pakai kelingking ini, ya. Kelingking kanan atau kiri enggak disebutkan dalam hadis, tapi para ulama mengatakan kelingking kiri, Menurut saya cocok karena ini kan untuk makan nanti, Ini untuk yang hal-hal yang kotor, termasuk kaki dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi kantuk saat sholat tahajud? Ya tidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ngantuk tidur, tapi jangan bablas, tidur bangun lagi. Kalau mazhabnya Ibnu Zubair kalau nggak salah, beliau sholat sunnah, kemudian di tengah-tengah sholat sunnah minum, Pak, Bismillah. Nah, ini mazhabnya Ibnu Zubair, tapi jangan diikuti, karena mazhab ini para ulama mayoritas menolaknya. Jadi salah satu cara menghilangkan kantuk dalam sholat tahajud, siapkan kopi. Ngantuk pas tengah-tengah sholat, minum kopi. Nggak apa-apa. Menurut beliau. Tapi mayoritas para ulama menolak. Amalan sholat sunnah ini yang dianjurkan untuk kontinu. Apa juga dilakukan kita bila bepergian. Untuk bepergian, sholat sunnah yang dijaga Nabi hanyalah 3. 1. Sholat sunnah sebelum subuh. 2. Sholat witir. 3. Sholat sunnah sebelum duhur. 3 ini tidak ditinggalkan Nabi dalam kondisi bepergian. Tapi yang lain-lain, maka Nabi meninggalkannya. Bagaimana kita sudah mengajak suami untuk sholat malam, tapi belum bisa. Padahal dia juga sudah tahu ilmunya. Dicium, biar bangun. Ini kan ibu yang mengajak suami gitu ya. Nah, kalau suami yang mengajak istrinya lebih gampang lagi. Karena kalau dicium kan kering, ada kumisnya itu ya. Nah, jadi bangun gitu. sunnah salat asar, maghrib, isya belum. Ya memang belum kita bahas. Ya. Karena baru mulai sampai jam 4 tadi. Ya. Kita naik terus ya. Nanti insya Allah salat sunnah asar, maghrib, isya insya Allah ada nantinya. Pembahasannya ada. Sabar mawon ya. Dibaca sendiri juga bisa. Ya. Gak apa-apa. Bagaimana bacaan Fatihah untuk makmum pada rakaat 1 dan 2 salat maghrib dan isya dan subuh? Apakah cukup mendengarkan imam atau ikut membaca sendiri? Tadi sudah ya. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq yaitu apa? Tidak membaca. Pendapat Abu Hurairah yaitu harus membaca ya. Abu Hurairah sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi. Semuanya punya ilmu ya, kuat semuanya. Silahkan pilih yang mana. Bagaimana jika makmumnya terlambat pada saat hampir rukuk? Apakah membaca Fatihah secara cepat, membaca Fatihah semampunya saja atau selonggarnya saja ya. Jadi dia mendapatkan 3 rakaat ya, 3 ayat enggak apa-apa. Setelah itu rukuk bersama imam, itu dianggap dia sudah mendapatkan sholat. Tapi kalau bisa dicepatkan alias tidak terlalu lama, kemudian bisa mengikuti apa rukuknya imam, maka itu lebih bagus. Kesimpulannya, apakah sholat sunnah 12 rakaat sehari harus sesuai dengan rincian waktu yang disebutkan Nabi? Jawabnya tidak. Ya. Itulah yang mu'akkadah. Para ulama mengatakan sholat sunnah yang disebutkan oleh Nabi SAW 12 rakaat secara rinci dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, itu disebut sholat sunnah yang mu'akkad. Ya. Adapun selain itu sholat sunnah biasa yang tidak mu'akkad. Ya. Maka contohnya adalah sholat duha. Ini tidak mu'akkad. Ya. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu sholat duha 10 hari sekali. Jadi 1 bulan hanya sholat duha 3 kali. Ya. Karena tidak mu'akkad. Tapi kalau mu'akkad rutin setiap hari dilakukan. Nih. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sudah jam 10 lebih 7. Ada lagi pertanyaan? Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu yang ingin tanya, jawaban saya biasanya saya pilih ringkas, ya, karena ringkas itu lebih teringat gitu. Kalau terlalu panjang jawabannya malah jadi lupa nanti. Termasuk yang menjawab dengan ringkas itu kalau ditanya adalah Syekh Utsman Al-Khamis. Panjenengan bisa lihat contohnya di Maktabah Syamilah itu ada. Nah ini Fatwa Syekh Utsman Al-Khamis. Ini guru kami dari Kuwait ya. Beliau pernah mengajar di pesantren Bin Bas, diundang ke sana untuk menyampaikan suatu daurah. Nah, saya salah satu pesertanya waktu itu. Nah, beliau kalau ditanya ternyata jawabannya sedikit sekali ya. Nah, ini pertanyaannya sekian, jawabannya sekian. Ya, sama. Sedikit sekali jawabannya. Tapi menurut saya itu lebih enak ya, karena lebih teringat kita. Kecuali kalau pengen dirincikan, nah, baru kita rincikan jawabannya. Pertanyaan, apakah menyanyi itu haram? Yang kedua, apa hukum mendengarkan orang menyanyi? Ya. Jawabannya adalah, menyanyi itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang syair. Apa kata beliau? Asy'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti berkata-kata biasa. Fahusnuhu kahasanil kalam. Syair yang bagus seperti ucapan yang bagus. Qabihuhu kaqabihil kalam. Jeleknya syair sama dengan ucapan yang jelek. Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Nyanyi juga begitu. Bukankah nyanyi itu atau syair itu mirip dengan nyanyian? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyanyi, berdendang atau bersyair. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nih. Kalau pengen mengetahui nyanyian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau sedang menggali parit atau khondak yang digali di utara Madinah. Maka dalam kondisi menggali parit, beliau itu berdendang ini. Ala innal aisha aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah ya Allah kepada orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirah. Maksudnya Muhajirin. Para sahabat menjawab, ya, nahnu alladhina bayahu Muhammadan alal jihadi ma baqina abadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi ketika Nabi berdendang seperti itu, maka para sahabat menjawab dengan dendangan yang semisal, nahnu alladhina bayahu Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Kamilah yang sudah membaiat Nabi Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup, selama-lamanya akan berjihad. Ya. Ini nyanyian seperti ini. Ya. Jadi tidak ada masalah menyanyi selama isinya apa? Baik. Tapi nyanyi yang paling bagus adalah menyanyikan apa? Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil-Quran. Tidak termasuk dari umat kami orang yang tidak mau menyanyikan Al-Quran. Ya. Jadi nyanyilah Al-Quran saja daripada nyanyi Indonesia Raya, nopo-nopo. Ada pahalanya kalau menyanyikan Al-Quran. Ya. Hukum mendengarkan orang nyanyi, sama aja. Ya. Kalau nyanyinya jelek, ya boleh, enggak boleh. Kalau nyanyinya baik, ya boleh. Jadi nyanyi sama dengan syair, syair sama dengan ucapan biasa. Baik hukumnya baik, jelek hukumnya jelek. Ya. Maka bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Ya. Ada yang suka nyanyi, Pak? Kalau ada yang suka nyanyi, nggak apa-apa. Misalnya suatu saat itu mengadakan acara, gitu ya, acara yang menyenangkan. Nah, maka acara ini ada nyanyiannya, nggak ada masalah. Ya. Akan tapi jangan pakai alat musik. Nyanyiannya tapi nyanyian yang baik, ya, nyanyian tentang jihad dan sebagainya. Seperti orang-orang Palestina itu, mereka mengubah banyak nyanyian, ya, nasyid istilahnya, yaitu nyanyian tidak ada musiknya. Nah, itu termasuk nyanyian itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup? Oh ya, terima kasih. Kami ucapkan. Oh, masih ada? Ya. Oh ya, usapan dalam berwudu itu kita boleh memilih 4 cara. Cara yang pertama 3 kali, 3 kali. Cara yang kedua 2 kali, 2 kali. Cara yang ketiga 1 kali, 1 kali. 3 riwayat ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Kemudian cara yang keempat adalah jumlahnya campuran. Ya. Misalnya berkumur 3 kali, membasuh wajah 2 kali, mengusapnya 1 kali, membasuh tangan 1 kali, nggak apa-apa. Ini semuanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling afdal cara yang pertama. 3 kali, 3 kali. Kemudian yang harus yang diperhatikan ini, bahwa berwudu 3 kali, 2 kali, atau 1 kali itu untuk mengusap kepala, ini caranya sama, yaitu tetap 1 kali. Jadi khusus kepala tidak ada 3 kali, tidak ada 2 kali. Paham ya? Adapun hadis dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali, ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh para ulama, ya, sehingga jangan dipakai sebagai hujjah atau amal. Wallahu a'lam. Monggo. Ya. Apakah kalau kita sudah niatan witir 3 rakaat, boleh enggak ditambah menjadi 5? Boleh enggak dikurangi jadi 1? Jawabnya adalah boleh, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan apa saja yang dia niatkan. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama kemudian menjabarkan beberapa kaidah. Salah satu kaidahnya adalah seseorang diperbolehkan mengubah niatnya dari salat wajib menjadi salat sunnah. Nah, ya. Berdasarkan hadis tersebut, ya. Hadisnya memang tidak bicara secara detail, ya, tapi dari situ kemudian para ulama ngambil beberapa pelajaran. Tapi jangan dibalik, ya. Salat sunnah diubah menjadi salat wajib, nah, ini nggak bisa. Tapi kalau salat wajib diubah jadi salat sunnah, bisa. Demikian juga dalam masalah jumlah, kita sudah niatkan 3, tapi ternyata oh saya salah lihat jam, ini masih lama ini, maka saya tambah jadi 5, nggak ada masalah. Atau kita sudah mendengar azan subuh, ya wahnya kalau 3 rakaat nggak cukup, udahlah 1 rakaat saja nggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, monggo. Juga dengan puasa itu juga bisa Iya. Jadi kalau dari wajib kepada sunnah diperbolehkan oleh para ulama, tapi kalau sunnah kepada wajib nggak bisa. Sehingga kalau sunnah kemudian sunnah Senin Kemis diniatkan kemudian untuk menyaur utang Ramadan, ini nggak bisa. Karena utang Ramadan kan wajib. Ya. Memang masalah-masalah seperti ini nggak ada dalil yang tegas, ya. Tapi karena kita bukan ulama, ya kita ngikut saja pak fatwa-fatwa para ulama kita. Hanya kalau masalah puasa Senin, Kemis, dan Syawal tadi, tidak usah diubah niat. Tapi dibarengkan saja niatnya. Kita boleh puasa satu dengan niatan 3. Ya. Puasa Senin, Kemis, niatannya adalah Ayyamul Bid, karena waktu itu juga Ayyamul Bid, niatannya juga adalah melunasi utang puasa Ramadan. Boleh. Ya. Hanya para ulama mengatakan niat asal harus yang wajib. Niat asalnya adalah puasa Ramadan. Kita bayar. Tapi kita paskan dengan Ayyamul Bid dan kita paskan dengan hari Senin Kemis supaya kita sudah ikut Ayyamul Bid dan Senin Kemis. Enggak apa-apa. Cukup. Ada lagi? Ya. Monggo. Bolehkah salah satu itu bolehkah sholat tahajud atau sholat sunnah dengan membaca mushaf Al-Quran? Jawabannya adalah diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Syekh Utsaimin tidak menghasumnya. Kenapa? Karena pasti terlepas sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Kalau sholat matanya menghadap ke arah tempat sujud. Sementara kalau kita membuka mushaf Al-Quran, nggak bisa mata kita menghadap ke tempat sujud. Pasti mata kita menghadap ke mushaf Al-Quran. Ya. Wallahualam kalau orang bisa membagi 2 matanya, satu tempat sujud, satu ke mushaf Al-Quran, enggak tahu. Ya. Tapi rata-rata orang enggak bisa membagi matanya seperti itu. Tapi konon Syekh Albani bisa membagi matanya untuk 2 kitab. Ya. Jadi satu kanan untuk satu kitab, satu kiri untuk satu kitab yang lain. Ini saya coba enggak bisa ini Pak saya. Ya. Coba bisa nggak Pak? Ya. Katanya Syekh Albani bisa. Ya. Kemudian yang membolehkan, itu membolehkannya hanya pada sholat sunnah. Tidak pada sholat wajib. Kenapa? Karena pada waktu itu Aisyah diimami oleh seorang budak pada bulan Ramadan salat tarawih. Nah, budak ini dia membaca mushaf Al-Qur'an. Ya. Dia membaca mushaf Al-Qur'an. Tampaknya karena dia enggak hafal Qur'an. Dan ini tidak diingkari oleh para sahabat. Berarti kan menunjukkan apa? Boleh. Akan tapi lebih baiknya memang tidak usah karena sunnah Nabi jadi terlepas. Ada lagi? Monggo. Monggo, Pak. Sambil pakai headset. Enggak usah, Pak. Itu nanti enggak bisa khusyuk nanti. Dan kita tidak dipaksa oleh Allah untuk membaca surat-surat yang kita tidak hafal. Udahlah, dibaca yang hafal saja. Allah mengatakan faqra'u ma tayassar. Bacalah apa yang mudah. Nah, termasuk yang mudah itu yang kita hafal. Karena ayat Al-Quran itu derajatnya sama. Ketika tidak ada fadilah yang menyebutkan khusus, maka derajat ayat Al-Quran itu sama. Baik yang kita hafal maupun yang kita hafal itu sama derajatnya. Nah, maka kenapa harus kita memaksakan diri seperti itu? Enggak perlu. Ya. Monggo, terakhir berarti Pak. Mungkin masalah besar pelajaran mereka 4 ini adalah segera masalah ngantuk kan. Saya pernah baca di situ ngantuk dalam perang itu dari Allah, ngantuk dalam surat dari setan. Nah, ini mohon penjelasannya ya. Ngantuk dalam perang itu maksudnya bagaimana? Punya yang buat kalau ngantuk dalam ngaji itu dari siapa? Oh ya. Ngantuk dalam perang itu dari Allah. Itu karena ada dalil dalam Al-Qur'anul Karim yughasyikumun nu'asa amanatan minhu ya. Allah ketika para sahabat perang itu, Allah berikan mereka ngantuk, amanatan sebagai rasa aman. Jadi mereka ketika ngantuk sampai jatuh pedangnya berkali-kali sebagian sahabat itu. Nah ketika dia sudah bangun itu sudah fresh. Karena orang kalau ngantuk itu kan menunjukkan lelah dia. Nah kalau dia sudah tidur sampai terkantuk-kantuk jatuhnya pedangnya jatuh, itu menunjukkan dia sudah istirahat sehingga bisa fresh lagi menghadapi orang-orang kafir. Jadi nggak perlu cari tempat tidur, sudah bisa tidur ya dalam perang. Nah, maka dikatakan ngantuk dalam perang dari Allah. Itu berdasarkan ayat tadi. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah yang lain, nah itu jelas dari setan. Ya. Karena apa? Kita tidak diridhoi oleh setan ketika kita melakukan kebaikan. Baca Quran. Ya. Setan nggak suka. Maka kasih ngantuk. Ya. Kemudian pengajian. Kemudian sholat. Ya. Buktinya kalau kita ganti aktivitas. Jadi sholat malam ngantuk. Wah udah, untuk menghilangkan ngantuk, main game. Main game ngantuk apa betul? Pasti boten gitu. Nah, ya. Biasanya teman-teman itu sih buka WA sih genre ngantuk. Nah, itu kalau pas malam Lailatul Qadar. Nah, ya. Jadi mereka kalau sholat malam ngantuk, kalau baca Quran ngantuk, tapi yang buka WA orang ngantuk. Nah, ini pasti dari setan ini. Allah Taala alam bisawab. Tapi nggak ada masalah ya. Kita kadang-kadang menyelingi dengan amalan tertentu supaya menghilangkan ngantuk kita, nggak ada masalah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.